ufu mulai bercahaya. Hatiku pun ingin bertanya, bila kau tiba, jangan hanya berita. Datanglah dengan cinta, beribu kali bumi menghindari mentari. Arah pun tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, setahun sekali menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan, kau datang dengan cinta. Kau berjanji, kau berjanji sampai kini.